Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله pada sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin yang biasa dibacakan di taklim rutin Masjid Asyuhud Cimahi. Nah, pembahasan kita sampai bab yang ke-34. Babul wasiyati bin nisa. Bab tentang wasiat untuk berbuat baik kepada kaum perempuan. Telah kita bawakan beberapa ayat-ayat dan juga hadis-hadis dalam bab ini. Masuk hadis yang ke-280. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah kita kenal nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sohr. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang terkenal semangatnya dalam menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang senantiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghayrahu rawahu muslim. Tidaklah seorang mukmin laki-laki suami membenci seorang mukminah, mukmin perempuan, istri. Apabila dia benci kepada suatu akhlak, suatu perangai dari istrinya, niscaya dia ridha terhadap perangai atau akhlak-akhlak yang lainnya. Dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan, la yafraq. Yang maknanya adalah al-bughdha wal-adawah. Membenci dan memusuhi. Sehingga maknanya, janganlah seorang mukmin laki-laki membenci, memusuhi seorang mukmin perempuan. Ya, dalam hal ini berkaitan dengan suami istri. Janganlah mukmin laki-laki seorang suami membenci atau memusuhi seorang mukmin perempuan istrinya. Nah, apabila melihat suatu perangai yang tidak disenanginya, niscaya dia ridha terhadap perangai-perangai yang lain yang ada pada istrinya. Ya. Di sini kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, wa dzalika li anna al-insan yajibu alaihi al-qiyamu bil-'adl. Yang demikian itu dikarenakan manusia wajib baginya, ya, untuk menunaikan keadilan. Wa ayyura'i al-mu'amil lahu bima tattali haluhu, dan memperhatikan, ya, di dalam bermuamalah sesuai dengan keadaannya. Nah, dan keadilan dalam masalah ini adalah allu ayyuwazina baina sayyiat wal hasanat. Kata beliau, keadilan dalam masalah ini yaitu menimbang antara kejelekan-kejelekan dan kebaikan-kebaikan. Wa yanzur ayyuhuma aktsar wa ayyuhuma a'dham wiqan, dan memperhatikan mana di antara keduanya yang lebih banyak dan mana di antara keduanya yang lebih besar. Fa yaghlibu ma kana aktsar wa ma kana ashaddu ta'siran, sehingga dominan kepada yang lebih banyak dan lebih besar pengaruhnya, dan ini merupakan keadilan, ya, dalam bab muamalah, terlebih-lebih muamalah antara suami dengan istri. Ya, ketika suami mendapati suatu akhlak yang kurang baik dari istrinya, maka hendaklah suami tersebut mengingat kebaikan-kebaikan atau akhlak-akhlak yang baik yang ada pada istrinya. Sehingga dengan hal ini akan menghilangkan sifat kebencian dan permusuhan kepada istrinya. Ya. Ketika melihat misalkan istrinya melakukan sesuatu yang dari senanginya. Nah, coba sebagai suami dia mengingat kebaikan-kebaikan istrinya. Ya. Istri yang menyiapkan sarapan, makanan, minumannya. Istri yang mengasuh anak-anaknya. Istri yang mencuci pakaiannya. Serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini dalam rangka menghilangkan kebencian dan permusuhan kepada istri. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seorang suami melihat, ya, suatu akhlak, suatu perangai yang kurang disenangi pada istrinya. Jangan yang diingat kejelekannya, kejelekannya. Kalau yang diingat terus kejelekannya, kejelekannya, bisa menambah kemarahan, bisa menambah kebencian, bisa menambah permusuhan dan bisa berujung dengan perceraian. Nah, dikarenakan syaitan sangat semangat sekali ya, untuk memisahkan antara suami dengan istri. Ya. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya syaitan itu memiliki tentara-tentara yang banyak. Ya. Dan tentara yang paling berhasil dalam menunaikan misinya yaitu tentara syaitan yang bisa memisahkan antara suami istri yang asalnya saling mencintai, saling menyayangi. Nah, ya. Sehingga di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam muamalah suami istri, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Apabila benci kepada suatu akhlak yang ada pada istrinya, tentunya dia ridho kepada akhlak-akhlak yang lainnya. Ya. Sehingga tidak bermudah-mudah ya, untuk mengucapkan lafaz talak, cerai, pisah kepada istrinya. Dikarenakan banyak kebaikan-kebaikan istri. Kalau dibandingkan hanya satu akhlak, satu perangai yang kurang tadi, tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya. Mungkin saja ketika itu istrinya sedang capek. Sehingga perangainya kurang baik. Ya. Mungkin saja sedang sakit. Mungkin saja sedang lelah. Mungkin saja memiliki masalah-masalah. Masalah dengan temannya, masalah dengan keluarganya, atau yang lain sebagainya. Ya. Sehingga kurang pelayanannya kepada suami. Nah, maka tatkala keadaan seperti itu, cobalah kita mengingat kebaikan-kebaikan istri tersebut. Ya, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang disebutkan tadi, sehingga menghilangkan kebencian dan permusuhan. Apalagi sampai menceraikan dan mentalaknya. Perlu kita sadari bahwasanya pernikahan ini merupakan ikatan yang kuat. Ya. Sampai Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mereka para istri telah mengambil dari kalian wahai para suami ikatan yang kuat. Akad. Akad pernikahan merupakan ikatan yang kuat. Allah yang menyatakan ini merupakan ikatan yang kuat sehingga jangan sampai kita bermudah-mudah melepaskannya. Ya. Melihat satu perangai yang kurang baik dari istrinya tiba-tiba langsung mengucapkan lafaz talak. Lafaz cerai. Padahal kebaikan si istri tersebut sangat banyak dibandingkan dengan satu kesalahan atau dua kesalahan yang ada padanya. Nah, begitupun seorang istri. Ketika melihat kekurangan yang ada pada suaminya, yeah, jangan bermudah-mudah membencinya, jangan bermudah-mudah memusuhinya, atau mengingat terus kekurangan-kekurangan yang ada pada suaminya. Yeah. Coba mengingat kebaikan-kebaikan suami yang sangat banyak. Yeah. Suami yang banting tulang untuk menafkahi istrinya. Yeah. Suami yang melindungi, menjaga istrinya. Nah, suami yang membimbing, mengarahkan istrinya. Coba ingat kebaikan-kebaikannya. Jangan yang diingat kekurangan dan kekurangan. Yeah. Kalau yang diingat kekurangannya, atau satu akhlak yang kurang baik, nah, ini bisa menyebabkan kebencian, permusuhan, dan bisa berujung dengan perceraian. Sehingga bagi istri pun jangan bermudah-mudah untuk meminta cerai, hulu kepada suaminya. Ya. Kenapa sekali lagi dikatakan pernikahan merupakan ikatan yang kuat. Allah yang menyatakan secara langsung. Pernikahan merupakan ikatan yang kuat. Oleh karena itu, jangan sampai kita bermudah-mudah untuk melepaskan ikatan tersebut. Walaupun kalau kita perhatikan hadis ini konteksnya berkenaan dengan suami istri, tapi ini berlaku dalam bermuamalah antara teman dengan temannya, saudara dengan saudaranya. Nah, kita bermuamalah dengan teman kita, misalkan melihat ada suatu perangai yang kurang baik yang ada pada teman kita. Maka hendaklah kita mengingat kebaikan-kebaikan yang ada pada teman kita. Sehingga jangan sampai satu perangai yang kurang baik tadi, yang padahal masih bisa ditolerir, tapi berujung dengan kebencian dan permusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, ya. Begitupun saudara dengan saudaranya, ketika melihat suatu kekurangan yang ada pada sebuah saudaranya, jangan sampai terus memikirkan kekurangan-kekurangannya, berujung dengan kebencian, permusuhan dengan yang lainnya, sehingga retak ukhuwah, persaudaraan, rusak hubungan pertemanan yang sebelumnya baik. Coba kalau kita melihat kekurangan yang ada pada saudara kita, teman kita, kita ingat kebaikan-kebaikan yang ada pada teman dan saudara kita. Dengan itu lapang dada kita untuk mudah memaafkan kesalahan teman kita. Ini dalam bab muamalah. Yang dimaksud dengan adil diantaranya adalah kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ayyuwazina baina sayyi'at wal hasanat. Menimbang antara kejelekan-kejelekan dan kebaikan-kebaikan. Tapi dalam bab tahdir, nah, maka bukan termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah muwazanah baina al-hasanat wa sayyi'at. Tidak menimbang antara yang baik dan yang buruk. Si fulan hizbi misalkan. Tapi si fulan itu baik, dermawan, gemar sedekah, tidak seperti itu. Dalam bab tahdir. Tidak disebutkan atau tidak ditimbang antara sayiat wal hasanat. Akan tapi peringatkan umat jangan sampai terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khawarij kilabu ahli nar. Orang-orang khawarij, mereka adalah anjing-anjing neraka. Padahal kalau kita lihat orang-orang khawarij pun banyak kebaikan-kebaikannya. Mereka adalah orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah, tapi berlebihan. Tapi ketika Rasulullah mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya al-khawarij. Rasulullah mengatakan al-khawarij kilabu ahli nar. Orang-orang khawarij, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Ini dalam bab at-tahdir. Nah, tidak muwazanah bainal hasanat wassayi'at. Dikatakan muwazanah bainal hasanat wassayi'at dalam masalah tahdir. Nah, ini bisa terjatuh kepada prinsip-prinsip hizbiyah. Ketika mentahdir, hati-hati si fulan itu memiliki pemikiran yang menyimpang. Tapi, dia itu baik orangnya. Dia itu jujur orangnya. Membingungkan umat. Ini dijauhi atau didekati? Ini kalau dalam bab tahdir. Ada pun yang disebut dalam hadis ini. Ini dalam bab muamalah. Suami istri, teman dengan teman, saudara dengan saudara. Maka di sini berlaku ayyuwazina baina sayyi'at wal hasanat. Bahkan ini termasuk di antara keadilan. Menimbang antara yang jelek dan yang baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, Allah mengatakan, ya ayuhalladina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada abil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi-saksi. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Janganlah kebencian kepada suatu kaum membawa kalian untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, walaupun kita benci kepada seseorang, kalau orang itu dalam posisi yang benar, kita nyatakan benar. Jangan sampai dikatakan kita benci kepada orang tersebut, walaupun orang tersebut dalam posisi yang benar, kita salahkan. Ini tidak adil. Nah, atau sebaliknya. Kita senang kepada seseorang. Kita mencintai seseorang. Di antara keadilan, ketika orang yang kita cintai dalam posisi yang salah, kita nyatakan salah. Jangan kita bela, walaupun dia adalah orang yang kita cintai ketika terjatuh kepada kesalahan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin syaraqat, laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah, putrinya Muhammad SAW mencuri, akan aku potong tangannya. Dicontohkan oleh Nabi SAW bagaimana keadilan. Nah, masuk pada hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Amr ibn al-Ahwas al-Yushami radiyallahu anhu, dari sahabat Amr ibn al-Ahwas al-Yushami, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridhoinya, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Sesungguhnya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada' yaqul ba'da an hamidallaha ta'ala. Rasulullah mengatakan setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa asna alaihi wa dakkara wa wa'adha. Setelah Rasulullah memuji Allah, menyanjung Allah, memberikan peringatan, mengingatkan dan menasihati manusia. Summa qal, kemudian Rasulullah mengatakan, ala wastawsu bin nisa'i khaira. Ingatlah. Wastawsu, berpesan-pesanlah kalian dengan kebaikan kepada para perempuan. Pergaulilah perempuan dengan cara yang baik. Fa'innama hunna awanin indakum. Sesungguhnya mereka itu adalah tawanan kalian. Ini perumpamaan. Para istri itu bagaikan tawanan para suaminya. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dhalik. Kalian tidak memiliki sedikit pun dari mereka selain yang disebutkan tadi. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali apabila para istri tersebut melakukan perbuatan fahishah. Perbuatan keji yang nyata. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan perbuatan fahishah di sini adalah durhaka kepada suami. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madajih. Apabila mereka, para istri, melakukan perbuatan yang fahishah, durhaka kepada suami, fahjuruhunna fil madajih, maka hajarlah mereka, boikotlah mereka pada tempat tidurnya. Tidak tidur bersamanya. Wadribuhunna darban ghairu mubarrih. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak keras. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Dan apabila mereka mentaati kalian, maka tidak ada cara, tidak ada jalan bagi kalian untuk menyalahkannya. Ya. Untuk memberikan hukumannya lagi kepadanya. Ala inna lakum ala nisaikum haqqo. Wali nisaikum alaikum haqqo. Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian. Dan istri-istri kalian pun memiliki hak atas kalian. Fahakkukum alaihinna alla yu'ti'na furushakum man takrahuna. Hak kalian atas istri-istri kalian, hendaklah mereka tidak mendudukkan orang yang kalian benci pada tempat tidur kalian. Nah, wala ya'danna fi buyutikum liman takrahuna. Dan tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk masuk ke rumah-rumah kalian. Ala wa haqquhunna 'alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa tu'amihinna. Dan ingatlah hak mereka atas kalian. Kalian berbuat baik kepadanya dalam memberikan pakaian kepadanya dan dalam memberikan makanan kepadanya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Nah. Di dalam hadis ini, salah seorang sahabat yang mulia, Amr bin Al-Ahwas Al-Jisami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wada ketika melaksanakan haji. Ya. Di mana hal ini terjadi di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'nya tiba di Mekah hari Ahad tanggal 4 Dzulhijjah. Kemudian beliau tinggal di Mekah sampai hari Kamis tanggal 8 Dzulhijjah. Yaumut Tarwiyah. Nah, kemudian di pagi harinya beliau keluar dari Mekah menuju Mina. Ya. Kemudian sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan juga fajr di Mina. Ketika esok harinya, nah, ketika matahari terbit, beliau pergi ke Arafah. Ya, singgah di Namirah. Nah, ya, tempat sebelum Arafah. Dan Namirah bukan bagian dari Arafah. Ketika tergelincir matahari, nah, yeah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke Arafah. Nah, dan di Arafah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah azimah yang agung. Yeah. Nah, dan merupakan haji perpisahan. Ya, tidak haji lagi Nabi SAW setelah itu dikarenakan meninggal dunia. Nah, dan di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam khutbahnya, ya, khutbah di Arafah ketika itu, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanin indakum. Ya, pergaulilah para perempuan dengan cara yang baik. Sesungguhnya mereka itu bagaikan tawanan kalian. makna awanin asirah, ya, tawanan. Maknanya istri di sisi suaminya bimanzilatil asiri inda man asarwahu, kedudukannya seperti tawanan di sisi orang yang menawannya. Ya. Kenapa? Dikarenakan suami memilikinya. Ya. Maka apabila suami memilikinya, maka kedudukannya seperti tawanan yang ada di sisinya. Nah, jadi para istri hendaklah menyadari kedudukannya di sisi suaminya. Ya. Kedudukannya pada Nabi SAW bagaikan tawanan suaminya. Sehingga hendaklah berusaha melayani dengan baik. Nah, ya, melayani suaminya dengan baik. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, tidak ada hak bagi para suami untuk memukuli istrinya, untuk menyiksa istrinya, untuk menghukum istrinya, kecuali apabila sang istri melakukan fahisyah mubayyinah. Nah, ya, perbuatan keji yang nyata. Nah, dan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal fahisyatu huna isyanuz zauj, yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini adalah durhaka kepada suami. Ya. Ketika istri durhaka kepada suami, nah, ini termasuk perbuatan fahisyah. Ya. Durhaka istri kepada suami banyak bentuknya. Apakah dengan ucapan ataukah dengan perbuatan. Nah, ya. Dengan perbuatan misalkan merendahkan suami, melecehkan suami, menghina suami. Nah, membentak suami dengan ucapan yang keras. Ini bentuk kedurhakaan istri kepada suami, ya. Ya, tanpa alasan yang jelas. Atau dengan perbuatan. Nah, ya, keluar rumah tanpa izin suaminya. Pamer aurat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu durhaka kepada suaminya. Tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh suaminya. Padahal perintah suaminya bukan kemaksiatan. Ya. Itu termasuk kedurhakaan kepada suami. Nah, atau menolak ajakan suami ke ranjangnya. Nah, ini kedurhakaan kepada suami. Ya. Maka kata Nabi SAW, apabila si istri melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dimaksud adalah durhaka kepada suami, ya, maka suami boleh memberikan hukuman-hukuman. Nah, ya, hukuman yang pertama adalah menasihatinya. Fa'iduhun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahduruhunna fil madaji wadribuhun fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan para perempuan yang kalian khawatirkan, wahai para suami, sifat nusuz, ya, tidak taat kepada suami, durhaka kepada suami, maka nasihati mereka. Ini langkah yang pertama. Ya. Nasihati. Nah, berikan targhib wa tarhib, motivasi untuk taat kepada suami dan takut-takuti dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang bahaya durhaka kepada suami. Ya. Di antaranya Rasulullah mengatakan, wala tajidu imra'atun halawatal iman hatta tu'adi haqqu zawjiha. Seorang istri tidak akan mendapatkan manisnya keimanan sampai menunaikan hak suaminya. Diingatkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis seperti itu. Ya. Supaya sang istri tersemangati untuk mentaati suaminya. Dan takut kalau durhaka kepada suaminya. Kalau ternyata dengan nasihat yang baik ini tetap seperti itu. Tetap durhaka kepada suaminya. Maka boleh untuk pisah ranjang. Ya, memboikotnya. Nah, tidak tidur bersamanya. Pisah ranjang. Sebagai pelajaran. Ya, supaya dia sadar. Dan sebagai hukuman. Nah, kalau ternyata dengan pisah ranjang ini pun tidak mempan. Ya, si istri tetap seperti itu. Nah, si istri tetap durhaka kepada suaminya, tidak sadar dengan kesalahan-kesalahannya. Nah, dikarenakan banyak istri yang seperti itu sekarang ini. Nah, dinasehati tidak mempan, suaminya pisah ranjang pun cuek. Ya, bahkan yang enggak sabar suaminya. Ya, terbalik. Nah, ketika suami memboikot istrinya pisah ranjang, yang enggak sabar suaminya. Nah, padahal suami yang menghukumnya. Barakallahu fikum. Ya. Padahal kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan nisa'ukum min ahli jannah. Istri-istri kalian yang merupakan penduduk surga. Yaitu istri-istri yang apabila suaminya marah dia datang kepada suaminya. Nah, kemudian meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian mengatakan, La adugu gomdon hatta tarbo. Aku tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridho kepadaku. Ini cerminan istri yang soleha. Ya. Ketika melihat suaminya marah, nah, tidak tenang melihatnya. Ya. Tidak bisa tidur. Gelisah. Nah, sehingga dia berusaha bagaimana supaya suaminya ridho kepadanya. Supaya suaminya tidak marah. Dia berusaha untuk menyenangkan suaminya. Apa yang biasa dia lakukan. Yang bisa dilakukannya untuk menyenangkan suami, dilakukan untuk menyenangkan suaminya. Nah, jangan sampai si istri tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Ini khawatir. Azab, khawatir, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir, laknat malaikat kepadanya. Ya. Tapi sekarang ini banyak di antara istri-istri ketika suaminya marah. Ikut marah istrinya. Ya. Nah, suaminya marah istrinya tidur pulas. Ya. Sampai ngorok kadang-kadang. Padahal suami sedang marah ini. Nah. Padahal kita sebutkan dari istri yang soleha itu. Ketika suaminya marah, gelisah. Tidak bisa tidur. Khawatir, takut murka Allah subhanahu wa ta'ala. Takut laknat malaikat. Bahkan takut sholatnya tidak terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ada hadis yang menyebutkan. Ketika suami memanggil istrinya, kemudian istri enggan menyambut panggilan suami keranjangnya. Ya. Diancam dengan tidak diterima sholatnya. Sehingga khawatir ketika mendapati suaminya marah kepadanya, mendapatkan hukuman-hukuman tadi. Murka Allah, laknat malaikat, khawatir sholatnya diterima, sehingga gelisah, tidak bisa tidur. Ini sebenarnya istri yang soleha. Ketika dia menyadari seperti itu, dia datang kepada suaminya, minta maaf. Ya. Bukan memarahi suaminya. Nah, kadang-kadang sebagian istri, nah, ketika mendapati seperti itu marah kepada suaminya, mengatakan, kamu itu ridho, saya dimurkai Allah. Ya. Ridho dilanat oleh malaikat. Bukan seperti itu caranya. Ya. Datang benar-benar minta maaf kepada suaminya. Supaya suaminya ridho, senang kembali. Nah, yang biasanya istri tahu bagaimana menyenangkan suaminya. Bagaimana membuat ridho suaminya. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ini cerminan istri yang soleha. Ketika mendapati suaminya marah tadi. Nah, menyatakan demikian. La aduku gomdun hatta tarwa. Aku tidak bisa tidur sampai engkau ridha kepada aku. Nah. Kemudian, kalau dengan cara yang tadi kita sebutkan, ya, dengan pisah ranjang pun tetap durhaka kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, membangkang kepada suaminya. Wadribuhun. Allah mengatakan, pukullah. Ya, tapi dia pukulan, dijelaskan oleh Nabi SAW, ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak keras. Ya. Pukulan yang tidak menyisakan luka. Ya. Tidak membekas. Nah, pukulan sebagai pendidikan saja. Ya. Supaya si ini sadar tentang kesalahannya. Nah, dan juga wazdani bil wajah. Dalam bahasa yang lain, hendaklah menjauhi pukulan ke bagian wajah. Ya, tidak boleh memukul bagian wajah. Nah. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya mereka mentaati kalian, ya, sudah diberikan hukuman-hukuman tadi, kemudian mentaati kalian, tidak lagi durhaka, tidak lagi melakukan fahisha, perbuatan keji. Ya, maka jangan sampai kalian mencari-cari jalan, mencari-cari alasan yang lain untuk menghukumi istri-istri kalian. Kalau sudah taat, kembali sudah. Maafkan. Nah. Wa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Ya. Jadi langkah-langkah ketika mendapati istrinya tidak taat kepada suami, durhaka kepada suami. Ya. Kalau kita perhatikan dari hadis ini, perceraian bukanlah langkah pertama dalam menyelesaikan problem rumah tangga. Ya. Tapi Rasulullah SAW memberikan arahan-arahan ketika ada problem dalam rumah tangga. Nah, di antaranya yang disebutkan tadi. Nasihat. Ya, diutamakan terlebih dahulu. Kemudian pisah ranjang. Kemudian boleh juga memukul. Nah. Sehingga memukul ini kita perhatikan bagian dari ta'adib. Bagian dari bentuk pengajaran. Ya. Bagian dari bentuk pengajaran adalah dengan cara memukul. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ketika memerintahkan anak kecil yang sudah mencapai usia 7 tahun, memerintahkan para wali untuk memerintahkan anak-anak kecil yang sudah mencapai usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat, untuk diajari sholat. Wadribuhunna wahum abna'ul asr, dan pukullah mereka kalau tidak melaksanakan sholat ketika mereka berusia berapa? 10 tahun. Jadi antara metode pengajaran Nabi SAW. Nah, termasuk adalah dengan memukul. Tapi tadi disebutkan, pukulan yang tidak memberikan bekas. Dan juga pukulan yang tidak keras. Tapi sebagai pendidikan saja. Nah, supaya jera ya, tidak melakukan kesalahan tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hak-hak suami dan hak-hak istri. Ala inna lakum ala nisaikum haqqo wali nisaikum alaikum haqqo. Ingatlah sesungguhnya kalian itu, wahai para suami, memiliki hak atas istri-istri kalian. Dan istri-istri kalian pun memiliki hak atas kalian. Sehingga masing-masing memiliki hak. Ya. Suami memiliki hak kepada istrinya. Dan istri memiliki hak kepada suaminya. Muncul pertanyaan. Apakah sama hak istri dengan hak suami? Ataukah ada yang lebih tinggi di antara keduanya? Kalau kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala, walirrijali 'alaihinna darajah. Ya, bagi para laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan para istri. Ini menunjukkan bahwa hak suami itu lebih besar daripada hak istri. Walaupun kedua-duanya memiliki hak, tapi hak suami lebih besar dibandingkan hak istri. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Wala tajidu imra'atun halawatal iman hatta tu'adiya haqqa zawjiha." Seorang istri tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai menunaikan hak suaminya. Ya. Dan hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Law amartu ahadan ayyasuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alayha." Kalau saat ini aku boleh untuk memerintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya dikarenakan besarnya hak suami. Ya. Ya. Dikarenakan besarnya hak suami. Nah, sehingga suami itu lebih besar haknya dibandingkan istri, walaupun kedua-duanya memiliki hak. Ya. Hak istri berarti kewajiban bagi suami. Hak suami berarti kewajiban bagi istri. Dan yang terpenting, nah, dalam rumah tangga itu, masing-masing menunaikan kewajiban-kewajibannya. Istri menunaikan kewajibannya sebagai istri, suami pun menunaikan kewajibannya sebagai suami. Jangan banyak menuntut hak, sementara lupa kewajiban. Ya. Yeah. Sekarang banyak para istri menuntut haknya. Mana hak saya? Sementara tidak menunaikan kewajibannya. Begitu juga para suami menuntut, mana hak saya? Sementara tidak menunaikan kewajibannya. Padahal kalau masing-masing menunaikan kewajibannya, istri menunaikan kewajibannya sebagai istri, dia akan mendapatkan hak-haknya. Atau suami menunaikan kewajibannya sebagai suami, maka dia akan menunaikan, akan mendapatkan hak-haknya. Nah, ya. Wala tansawul fadla bainakum. Ini pun di antara kaidah-kaidah rumah tangga. Janganlah kalian melupakan kelebihan-kelebihan di antara kalian. Istri memiliki kelebihan. Nah, suami memiliki kelebihan. Ya. Sehingga jangan saling melupakan kebaikan-kebaikan yang ada di antara keduanya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-haknya. Fahaqqukum 'alaihinna alla yu'tina furusakum man taqrahuna. Hak kalian wahai para suami atas istri-istrinya, ya. Hendaklah mereka para istri tidak mendudukkan di atas kasur-kasur kalian orang yang kalian benci. Ya, dan macam jangan memasukkan orang yang dibenci oleh suami ke dalam kamarnya. Ya. Kadang-kadang kamar kan ini privasi biasanya. Nah, ya, seorang. Sehingga istri pun jangan bermudah-mudah memasukkan siapa saja ke kamar suaminya. Nah, apalagi orang-orang yang dibenci oleh suaminya. Nah. Wala ya'danna fi buyutikum liman takrahuna. Dan jangan mengizinkan. Nah. Orang yang dibenci oleh suaminya masuk ke dalam rumah kalian. Baik, ini pun ya, hak suami terhadap istrinya. Sehingga suami boleh melarang. Ya, jangan memasukkan si fulan ke dalam rumah. Ketika suami memandang si fulan ini berbahaya, bisa mempengaruhi akhlak istrinya. Ya. Atau suami mengatakan, jangan memasukkan si fulan ke dalam rumah. Misalkan si fulan ini teman istrinya, ya, bisa mempengaruhi, nah, kepada istrinya menjadi jelek, ya, menjadi matre misalkan, atau lain sebagainya. Bahkan walaupun itu adalah orang tua istrinya, saudara-saudara istrinya, kalau seandainya bisa memberikan pengaruh yang jelek bagi istrinya, suami boleh melarang, ya, kepada istrinya untuk tidak memasukkan mereka ke dalam rumahnya. Ya. Dikarenakan kadang-kadang ada. Ya. Kadang-kadang ada orang tua istri yang justru mengajarkan kejelekan-kejelekan kepada istri tersebut. Nah, mengajarkan supaya memeras suaminya. Mengajarkan supaya matrek kepada suaminya. Mengajarkan supaya tidak taat kepada suaminya. Ya. Mengajarkan supaya bersolek, berdandan, keluar rumah. Memamerkan aurat kepada laki-laki yang bukan mahram. Ketika suami memandang demikian, boleh melarang. Ya. Memasukkan mereka ke dalam rumahnya. Walaupun mereka adalah kerabat-kerabatnya. Walaupun orang tuanya. Dan si istri harus mentaatinya. Nah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa tu'amihinna. Dan ingatlah, hak mereka para istri atas kalian, kalian wahai para suami, hendaklah berbuat baik kepada mereka. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah mereka dengan cara yang baik. Ya. Walaupun tadi kita sebutkan istri itu bagaikan tawanan kalian, bukan berarti kita sewenang-wenang, semena-mena kepada para istri. Ada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, akmal mu'minina imanan. Nah, ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, antuhsinu ilaihinna. Nah, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, ya, dari diri kita sebagai suami. Begitu juga baik dalam fi kiswatihinna, dalam memberikan pakaian kepada mereka. Ya, berikan pakaian yang layak bagi istri-istrinya. Nah, wa ta'amihinna, dan juga makanan mereka. Ya, nafkah intinya. Bahkan yang menjadi sebab, nah, suami itu lebih dibandingkan istri. Yang menjadi sebab suami itu adalah pemimpin bagi para istri. Dikarenakan nafkah di antaranya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, para laki adalah pemimpin bagi para istri. Dikarenakan Allah lebihkan sebagian mereka para suami di atas sebagian yang lainnya para istri. Dan dikarenakan mereka menafkahkan dari harta-harta mereka. Ya. Sehingga suatu kewajiban bagi para suami memberikan nafkah kepada istrinya. Walaupun istrinya kaya, tetap ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Walaupun ada sebagian istri yang bekerja, sebagian istri memiliki gaji, penghasilan tiap bulannya, tetap ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Kecuali kalau istrinya ridho, merelakannya, beda lagi urusannya. Ya, pada asalnya, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, ya, si istri walaupun dia memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, ya, boleh menuntut haknya, nafkah, diantaranya kepada suaminya. Nah, barakallahu fikum. Ini antara faedah-faedah dari hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahun alhamdulillah. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua soal katanya. Apakah masak itu hak suami dari istri? Atau boleh tolak? Pernah dengar demikian. Silap dengan para ulama. Tentang. Kewajiban istri. Nah. Khidmat istri kepada suami. Apakah hanya berkaitan dengan masalah ranjang? Atau berkaitan dengan perkara yang lain? Seperti membersihkan rumah, pakaian, masak, dan semisalnya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan, ya, khidmat istri kepada suami hanya berkaitan dengan masalah ranjang saja. Ya. Tapi pendapat jumhur mengatakan, nah, bukan hanya berkaitan dengan ranjang saja. Ya. Berkaitan dengan hal yang lain pun. Seperti masak. Nah. Kemudian juga mencuci pakaian dan lain sebagainya. Dikatakan dengan ini akan tercipta. Ya. Keharmonisan dalam rumah tangga. Nah. Ya. Sehingga masak pun termasuk di antara. Nah. Pekerjaan-pekerjaan istri. Barakallahu fikum. Apakah istri dikasih uang cash? Selain makanan, baju, dan lain-lain pernah dengar juga. Barakallahu fikum. Nah, yang paling utama adalah sandang, pangan, apaan, gitu ya. Nah, ya. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ini yang paling utama. Nah, ya. Makanan bisa suami yang membelikan atau mungkin bentuknya uang dikasihkan kepada istri, istri yang beli makanan, dimasak oleh istrinya. Nah, ya. Yang jelas terpenuhi tadi. Kewajiban yang paling utamanya berkaitan dengan pakaian, makanan, ya, baik bentuknya tadi uang, diberikan kepada istri, kemudian istri yang belanja. Nah, atau suami yang langsung memberikan makanan. Boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Dan juga tempat tinggal. Terima kasih ilah buna. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Rufa'a kita semuanya. Subhanallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.